Mitra Bisnis, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan, tarif bus mudik hanya boleh naik maksimal 30% untuk periode Lebaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Iman Sugema. Pak Iman, apa komentar Anda melihat campur tangan pemerintah yang mengatur tarif ini? Setiap tahun menyerang Lebaran, itu kan selalu terjadi. Pengaturan itu berfungsi untuk mencegah kenaikan yang semena-mena. Karena coba Anda bayangkan ya, prinsip dari orang pulang mudik ya, itu kan mau harganya berapapun, mau lamanya berapapun, mau macetnya semacet apapun, pokoknya aku harus pulang pas sholat Idul Fitri. Nah, apa yang terjadi? Udah harga naik seenak-enaknya. Kalau tidak diatur ya. Setelah kenaikan BBM itu kan udah dinaikin. Mestinya ya. Jadi jangan mencampur adukan lah. Melihat angka kenaikannya Pak, yang maksimal 30%, bagaimana menurut Anda? Apakah angka ini sudah ideal? Itu kan nggak bisa pakai rumus. Ya ini kan lebih pada apakah kenaikan itu wajar atau tidak gitu loh. Nggak bisa ideal atau enggak. Kalau idealnya kan kalau saya dari sisi konsumen pengennya nggak naik, ya kan? Kalau saya dari pengusaha bis pengennya naiknya 10 kali lipat. Beda perspektifnya, ya kan? Ideal itu dari sudut apa? Ya ini lebih kepada kewajaran lah ya. Dan saya pikir 30% itu sudah relatif wajar dan bagus lah. Ya kalau pemerintah kan selalu pertanyaannya kemudian bisa efektif nggak mengawasi yang terjadi di lapangan kan itu. Karena kan tiap tahun selalu terjadi pelanggaran, ya kan? Dan selalu ada perusahaan otobus yang dikasih sanksi segala macam gitu loh ya. Tapi itu selalu terjadi, jadi tidak ada kejeraan gitu loh. Jadi maksud saya kelihatannya enforcement di lapangan itu menjadi pertanyaan besar. Ya. Dan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif ya pelaksanaan dari aturan ini. Gitu. Artinya dari taruhlah 1 juta penumpang itu yang tidak melewati 30% bayarannya itu berapa? Ya kan, gitu. Demikian ekonom Iman Sugema, saya Wendy Lim.